Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-hadis tsani. Hadis yang kedua. Wa an umbil mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jaisun al-Ka'bah." Ada sekelompok tentara yang berusaha memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi baida min al-ardh. Ketika mereka tiba di sebuah daerah yang bernama Baida, yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka rombongan tentara itu mulai awal sampai akhir ditenggelamkan oleh Allah ke dasar bumi. Qalat, qultu ya Rasulullah, kaifa yusafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa semuanya ditenggelamkan ke dasar bumi mulai awal sampai akhir, padahal di antara mereka itu ada yang penjual-penjual di pasar dan juga yang tidak termasuk tentara itu. Qala yuksafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Nabi bersabda, semuanya ditenggelamkan ke dasar bumi mulai awal sampai akhir, kemudian nanti dari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Muttafaqun alaih. Disepakati oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Hada lafdul Bukhari. Ini adalah lafad Al-Imam Al-Bukhari. Nah. Taib. Wa fi hadzal hadits fawaid. Al-fa'idatul ula. Wa fi hadha dalilun ala annahum jaisun azimun. Lianna ma'ahum aswaquhum lil bai'i wasyira' wa ghair dhalik. Dalam hadis ini menunjukkan dalil bahwa mereka itu adalah tentara yang sangat besar jumlahnya. Karena yang ikut mereka ada juga orang-orang pasar untuk jual beli dan yang lain. Bukan segelintir tentara, tapi tentara yang berjumlah besar. Al-fa'idatu tsaniyah, al-murad bi aswaqihim alladziina ja'u lil bai' wasyira' laisa lahum qasdun sayyi'un fi ghazwil ka'bah. Al-murad bi aswaqihim alladziina ja'u lil bai' wasyira' laisa lahum qasdun sayyi'un fi ghazwil ka'bah. Yang dimaksud dengan aswaquhum, jadi orang-orang pasar, ialah mereka yang datang untuk tujuan jual beli. Tidak punya tujuan jelek menghancurkan Ka'bah. Dan al-fa'idatu as-saniyah, anna man sya'aqa ahlal batil wa ahlal baghi wal udwani. Fa'innahu yakunu ma'ahum fil uqubah. Thumma yawm al-qiyamati yub'athuna ala niyyatihim. Orang yang ikut serta dalam acara-acara ahlul batil dan orang-orang yang berbuat keji dan dolim akan dihukum bersama mereka. Kemudian pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan sesuai dengan apa ini? Niatnya masing-masing. Ya, jadi kalau ada acara yang diadakan ahlul batil atau ahlul ahwa wal bidah, ada yang tidak ikut-ikutan acara itu tapi memeriahkan suasananya, jualan di situ atau mensponsori atau nonton, ya. Nah, kalau Allah menurunkan hukuman, semuanya kena. Ya. Nanti hari kiamat baru dibangkitkan sesuai dengan apa ini? Niatnya masing-masing. Ini peserta kegiatan. Ini penonton. Ya. Ini cuma pedagang musiman. Ya. Nah. Tetapi dari sini, ikhwana fillah a'azzakumullah, kita harus menjauh dari tempat-tempat kebatilan dan acara-acara yang dilakukan oleh ahlul batil. Nah, al-fa'idah itu ar-rabi'ah. Anna Allah azza wa jalla hama baitahu. Min kaidil a'da'i. Allah azza wa jal hama baitahu min kaidil a'da'i. Bahwasanya Allah azza wa jal menjaga rumahnya dari rencana-rencana jahat musuh-musuhnya. Nah, di dalam sejarah dunia sudah banyak aksi-aksi teror untuk merobohkan dan menghancurkan Ka'bah. Namun semua usaha yang dilakukan gagal total. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk menjaga rumahnya yang mulia, yakni Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Nah, barakallahu fikum. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-hadis tsalits. Hadis yang ketiga. Wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Wa idastumfirtum fanfiru. Dan jika kalian diperintah untuk berangkat jihad, maka berangkatlah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wafi hadil hadith, atau wafi hadal hadith, naam. Wafi hadal hadith, fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, al-murad al-murad bin naf'i huna naf'yul hijrati min Makkah. Fasa'at Makkatu balada imanin wa balada islam wa lam yakun minha hijrah ba'da dhalik. Yang dinafikan dalam hadis ini ialah menafikan hijrah dari Makkah. Dan tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Yakni hijrah dari mana ini? Dari Makkah. Kalau hijrah dari tempat yang lain yang kafir, masih terus berlanjut sampai hari kiamat. Tapi yang dimau ke dalam hadis ini ialah, sudah tidak ada lagi hijrah dari Makkah. Karena Makkah sudah menjadi negara iman dan negara Islam. Dan tidak terjadi hijrah dari Makkah. Nah, ba'da dzalik, setelah terjadinya apa ini? Fathu Makkah. Al-fa'idatu asani. Al-fa'idatu Fihi dalilun. Ala anna Makkah satabqa bilada islamin ila antaqumas sa'ah au ila ayyasha Allah. Fi dalilun ala anna Makkah satabqa bilada islamin ila antaqumas sa'atu au ila ayyasha Allah. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya kota Makkah akan tetap menjadi negara Islam sampai hari kiamat terjadi atau sampai waktu yang Allah kehendaki. Karena sudah ditegaskan tidak akan ada hijrah lagi dari Makkah. Itu menunjukkan penegasan bahwasanya Makkah itu akan tetap menjadi apa ini? Negara Islam sampai hari kiamat nanti, sampai waktu yang Allah kehendaki. Barakufikum. Al-fa'idah itu as-salisa. Al-mu'ad bin niyah. An-niyatus salihah lil jihad fi sabilillah. Yang dimaksud dengan niat di sini ialah niat yang baik untuk jihad fi sabilillah. Jadi sudah tidak ada lagi hijrah dari Makkah. Tapi yang ada ialah apa ini? Jihad dan niat. Yani niat yang baik untuk apa ini? Berjihad fi sabilillah. Al-fa'idatu as-sadisa. Idza istanfarakum waliyyu amrikum lil jihadi fi sabilillah fanfiru wujuban wa hina idin yaqulul jihad fardhu ain. Idza istanfarakum waliyyu amrikum lil jihadi fi sabilillah fanfiru wujuban wa hina idzin yakunul jihadu fardhu ainin. Kalau pemerintah meminta kalian untuk berangkat berjihad fi sabilillah, maka kalian wajib untuk berangkat. Pada saat itu hukum jihad sudah menjadi apa ini? Fardhu ain bagi kalian. Jadi hukum asal jihad fi sabilillah itu ialah fardu kifayah. Tapi kalau sampai pemerintah menginstruksikan sebagian rakyatnya untuk berangkat berjihad fisabilillah, membela Islam dan kaum muslimin, menegakkan kalimatullah, maka yang diperintah berangkat hukumnya apa? Fardu ain. Baik. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah al-hadis rawi. Hadis yang keempat. Wan Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah Al Ansari radhiyallahu taala anhu maqal. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Faqala inna bil madinati la rijalan. Ma sirtum masirah wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marab wa fi riwayatin illa sarakukum fil ajr. Rawahu Muslim wa rawahu al-Bukhari an Anasin radhiyallahu ta'ala an qala arja'na min ghazwati Tabuk ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا سئبا ولا واديا illa wa hum ma'ana habasahu bil utru. Dari Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, qala, ia berkata, kami pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah peperangan. Maka beliau bersabda, sesungguhnya di kota Madinah tertinggal beberapa laki-laki. Tidaklah kalian menempuh perjalanan dan tidaklah kalian memutus lembah kecuali mereka menyertai kalian. Mereka tidak bisa ikut jihad karena sakit. Dalam sebuah riwayat, mereka bersama-sama kalian dalam pahala. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu taala. Anas berkata, ketika kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda, sesungguhnya ada sekelompok orang yang tidak ikut kita perang. Mereka tinggal di Madinah. Tidaklah kita menempuh bukit dan lembah kecuali mereka bersama kita dalam pahala. Mereka tidak bisa perang karena ada udzur. Nah, fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, al-mutamanni lil khair al-harisu alaihi sadya al-harisu alaihi in kana min adatihi annahu kana ya'maluhu walakinnahu habasahu anhu habis kutiba lahu ajruhu kamilan. Seorang yang sangat mengharap kebaikan, seorang yang semangat melakukan kebaikan, bahkan menjadi kebiasaan dia melakukan kebaikan, tetapi ada penghalang yang menyebabkan dia tidak sempat melakukannya, maka ditulis baginya pahala yang sempurna. Jika ada orang yang sangat mengharap kebaikan, sangat semangat dalam mengamalkan kebaikan, sudah biasa melakukan kebaikan, tapi karena ada udzur saat itu dia enggak sempat melakukannya, maka ditulis baginya pahala yang sempurna. Contoh, seorang biasa sholat berjamaah di masjid, sudah semangat, sudah biasa sholat jamaah, ya. Nah, tapi karena tertidur atau karena sakit, dia enggak bisa sholat di masjid. Hanya sholat sendirian di rumah. Maka ditulis baginya sholat berjamaah di masjid secara sempurna. Ya. Masya Allah. Biasa sholat di masjid. Rajin sholat jamaah di masjid. Ada udzur datang. Tertidur atau karena sakit. Sehingga dia apa ini? Sholat sendirian di rumah. Karena udzur tadi. Maka sholatnya sendirian di rumah tadi ditulis pahala seperti dia sholat berjamaah di masjid secara sempurna. Nah, contoh yang lain, dia biasa sholat sunnah, rajin sholat sunnah. Nah, tapi karena dia safar, hanya enggak sempat untuk melakukan sholat-sholat sunnah itu, maka dia pun ditulis pahala yang sempurna hari itu. Sama seperti apa ini? Ketika dia mukim melakukan sholat sunnah. Selanjutnya, amma idza kana laisa min adatihi ayyaf'alahu. Amma idza kana laisa min adatihi ayyaf'alahu fa innahu yuktabu lahu ajr niyati faqat duna ajril amal. Amma idza kana laisa min adatihi ayyaf'alahu fa innahu yuktabu lahu ajr niyati faqat duna ajril amal. Adapun kalau perbuatan baik itu bukan kebiasaannya, tapi dia kepengen bisa melakukannya, maka ditulis pahala niatnya yang baik saja, bukan pahala amalnya. Dia itu gak rajin sholat jamaah, biasa sholat sendiri di rumah ya, tapi dia sangat berharap bisa sholat apa ini, jamaah di masjid. Bahkan berniat untuk bisa sholat jamaah di masjid, tapi masih belum keturutan. Nah, niatnya itu ditulis sebagai pahala, tapi tidak ditulis pahala jamaah sholat di masjid, ya. Nah, karena itu bukan kebiasaannya. Nah, seperti itu. Bisa bedakan ya. Nah, kalau yang pertama tadi sudah biasa sholat berjamaah di masjid, kemudian ada uzur sehingga dia enggak bisa sholat jamaah di masjid, sehingga sholat sendiri di rumah, maka sholatnya sendirian di rumah itu ditulis pahala sempurna seperti dia sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau kebiasaannya sholat sendirian di rumah, kemudian dia punya niat dan tekad supaya bisa sholat berjamaah di masjid, tapi selalu apa ini, enggak keturutan, mana mungkin ada apa, kesibukan atau apa ya, maka dia dihitung niatnya yang baik saja, tapi sholatnya tetap dihitung sendiri, tidak dihitung seperti sholat berjamaah di masjid. Nah, kasusnya seperti dalam hadis ini, barakofikum. Para sahabat itu biasa berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Setiap kali ada panggilan jihad, para sahabat biasa berangkat berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suka maupun duka. Nah, suatu ketika ada beberapa sahabat yang biasanya rajin jihad jatuh sakit atau ada udzur, sehingga apa ini, terpaksa ditinggal. Nah, maka mereka mendapat pahala yang sama seperti yang berangkat apa ini, jihad fi sabilillah, karena niatnya yang baik dan karena semangat untuk berjihad, tapi gagal karena ada udzur, dan itu karena kebiasaannya, maka dihitung pahala jihad yang sempurna. Nah, ini makanya kalian hendaknya membiasakan diri untuk berbuat apa ini, baik. Karena keuntungannya ketika ada uzur dan kita tidak bisa melakukannya karena uzur itu, nah, kita masih tetap dapat pahala sebagaimana kita biasa melakukan kebaikan tersebut ketika belum ada udzur. Barakallahu. Naam. Al-fa'idatu as-saniyah. Wa fi hadha al-hadith isyarah. Wa fi hadha al-hadith isyaratun ila anna man kharaja fi sabilillah fil ghazwi wal jihad fi sabilillah fa inna lahu ajra mamsahu. Wa fi hadzal hadits isyaratan ila anna man kharaja fi sabilillah fil ghazwi wal jihad fi sabilillah fa inna lahu ajra mamsahu. Mamsahu. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa orang yang keluar berjihad fi sabilillah maka dia sudah dapat pahala jihad ketika jalan menuju ke tempat jihad. Insyaallah ya. Jadi belum perang itu, tapi mulai berangkat dari rumah menuju ke tempat dan medan jihad fisabilillah itu sudah dihitung apa ini? Mendapat pahala jihad fisabilillah. Enak ya. Bahkan kalaupun mati belum sampai medan jihad, mati karena kelelahan. Nah, maka dihitung sebagai apa ini? Mati di medan jihad bisa pilihlah. Begitu. Contohnya yang lain banyak. Seperti kalau ada orang yang niat sholat berjamaah di masjid, kemudian dia datang ke masjid menunggu sholat dilaksanakan, sudah dihitung apa ini? Pahala sholat. Tapi belum tapi tidak berarti dia dianggap apa ini? Telah sholat. Sudah lama nunggu, sudah dihitung sholat, pulanglah, sudah dapat pahala. Sudah selesai sholatnya. Enggak, maksudnya itu sudah dihitung sebagai apa ini? Pahala sholat. Tapi kalau belum sholat, beneran ya belum sholat. Ya, nah, dihitung dalam masalah pahala. Ya, nah, seperti itu. Barakallahu. Ini ada pertanyaan. Hal kisah Aisyah fi ghazwil Ka'bah satakun waqian alamat linubuwah atau tasfiran min Nabi takrib alil fahmi. Naam. Satakun waqian wa alamat linubuwah. Jadi kisah tentang tentara yang menghancurkan Ka'bah. Itu para ulama ada banyak versi. Versi yang pertama ialah hal itu sudah terjadi sebelumnya. Versi yang kedua, hal itu akan terjadi nanti di akhir zaman. Nah, barakallahu. Sebagian ulama muhakkikin, yaitu peneliti, menyatakan bahwasanya hal itu akan terjadi nanti di akhir zaman. Sehingga ini termasuk alamatun min alamatin nubuwah. Salah satu tanda kenabian Rasul SAW. Beliau menceritakan kejadian yang belum terjadi dan masih akan terjadi setelah beliau meninggal. Dan nanti pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Maka itu menunjukkan beliau dapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan berita itu. Dan itu pertanda beliau adalah seorang nabi. Nah, barakallahu. Ya, jadi kisah itu sengaja tidak saya ceritakan lebih lanjut karena para ulama ada dua versi. Sementara yang kita ambil ialah ibrahnya, ya. Ibrahnya tentang masalah niat tadi. Nah, jadi tentara yang dimaksud ada dua kemungkinan. Ini tentara yang sudah terjadi di masa lalu, ya. Nah, ada yang mengaitkan dengan apa ini, kisah siapa ini? Abroha, ya. Nah, dari Yaman. Ada yang mengatakan itu masih belum terjadi, masih akan terjadi nanti di akhir zaman. Saat itu akan dibuktikan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu. Baik, jadi kisah ini bisa dijadikan sebagai apa ini? Dalil tentang adanya salah satu dari tanda kenabian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu. Bagaimana dengan Syiah Qaramithah yang berhasil menguasai Ka'bah, bahkan merobek-robek kiswah dan membuat kabur Hajar Aswad selama beberapa tahun tanpa adanya adab dari Allah yang Allah turunkan atas mereka. Wallahu ta'ala biswab. Ya. Saya tidak tahu dengan jelas peristiwanya dan akibatnya. Yang jelas, khabar yang sampai Hajar Aswad bisa dikuasai kembali dan Ka'bah utuh, tidak ada yang apa ini rusak. Nah, adapun kiswah itu bukan inti dari Ka'bah. Nah, barakallahu fikum. Berarti Ka'bah masih terjaga. Dan membuktikan bahwasanya Syiah Qaramithah dapat diringkus. Terbukti Hajar Aswad bisa apa ini? Dikuasai kembali. Dan perlu diketahui bahwasanya adab yang Allah turunkan bisa langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bisa langsung melalui perantara apa ini? Hamba-hamba Allah. Seperti ditangkap atau dibodong senapan aparat keamanan dan lain sebagainya, ya. Itu semuanya bentuk adab dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.